kalimah yang sama, puji dan memuja, dilindung dan dibuka, rahsiakan tetap rahsia. Indah bukan rupa, harum bukan bunga, manis bukan gula, panas bukannya bara, cinta kan tetap cinta. Terasa rindu tak terkata, asyik.